saya mau bertanya, tahukah di mana rumah Pak Lurah? Tahu nggak? Colak kecolek, jangan bung colak kecolek. Memangnya kau kira aku pacarmu sembarangan? Tak sengaja. Galak bener. Bagaimana nona, tahu atau tidak? Apabila kau tahu, tunjukkan segera. Janganlah marah, cuma dicolek kulitmu tak luka. Betul enggak? Memang benar, dicolek takkan luka. Tapi aku bukan barang murahan, enak aja. Maafkanlah. Bagaimana nona, tahu atau tidak? Apabila kau tahu, tunjukkan segera. Tahu gak sih? Kalau bung bertanya, tak ada larangan. Tapi itu tangan, jangan gerayangan. Aku harapkan nona janganlah marah, cuma dicolek kulitmu tak luka. Memang benar, dicolek takkan luka. Jadi? Tapi aku bukan barang murahan, tau gak? Maafkanlah.